Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah, wa man yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، إخواني في الدين الدين ورحمه الله، كتاب سيدنا رسول الله حب رسول الله صلى الله عليه وسلم واجب من سنتين رسول صلى الله عليه وسلم. Dan yang sudah mengajarkan perkataan dari Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah, dan juga di dalam keterangan yang disebutkan oleh Al-Imam Ibn Al-Qayyim bahwa sifat cinta yang sangat besar yang Allah berikan kepada Rasulullah SAW selain dari para sahabatnya, sungkan dan kagum, dan cintanya para sahabat kepada Rasulullah SAW, sehingga karena itu dikatakan oleh Amr bin Auf sebagaimana yang dinukilkan di sini, setelah beliau memeluk agama Islam, إِنَّهُ لَا يَكُنْ شَخْصٌ أَبْغَضَ إِلَيَّ مِنْهُ, dahulu tidak ada seorang pun yang lebih saya benci daripadamu, daripada Rasul. فَلَمَّا أَسْلَمْتُ, dan ketika saya memeluk Islam, لَمْ يَكُنْ شَخْصٌ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْهُ, tidak ada seorang pun yang lebih saya cintai daripadamu. Wajallah fi'amu, dan tidak ada seorang pun yang lebih mulia pada pandangan mataku daripada dirimu. Para kemudian Amr bin Auf mengatakan, walau su'iltu an atifahu lakum lama atakku, kalau seandainya saya diminta untuk mensifati Rasul, bagaimana fisik beliau, maka saya tidak akan tahu. Dia lam akun amla a'ainaya minhu ijlala minhu, karena saya tidak pernah memandangnya dengan pandangan yang besar, tidak pernah memandangnya terlalu lama kepada beliau, dikarenakan ijlala minhu, dikarenakan Amr bin Auf sangat memuliakan Rasul sallallahu alaihi wasallam, sangat kagum dan sungkan, tidak pernah menajamkan pandangan terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kecintaan para sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan sesuatu yang sangat jelas. Betapa banyak bukti berhubung dari sejarah-sejarah yang pernah kita dengar dan pernah kita baca dari kita para ulama. Dan bahkan ketika beliau mengajar Fatimah berkata kepada Anas radhiyallahu anhu, ya Anas, aqabat anfusukum antahdu ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-turaba, apakah kalian sanggup, bisa kalian menularkan pasir di atas jasad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maksudnya kalian sanggup untuk menimbun jasad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menimbunnya dengan tanah, sebuah ungkapan betapa cintanya mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga Anas bin Malik pernah mengatakan, "Fama ra'aitu yawman qat anwar wa la ahsan min yawmi dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakar al-Madinah. Saya tidak pernah melihat satu hari pun yang lebih bercahaya dan lebih indah daripada hari yang pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakar dan Abu Bakar mendatangi kota Madinah. Wasyaitu wafatahu dan saya menghasilkan hari Ramadhan Rasul kama ra'aitu yawman qad adlama wa la aqbah minal yawmi alladhi tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fihi. Saya tidak pernah melihat hari yang lebih kelam dan lebih jelek daripada hari yang padanya meninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini persaksian dari salah seorang sahabat Anas bin Malik. Dan bahkan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal, terjadi keguncangan di tengah-tengah para sahabat. Di antara mereka ada yang bingung, tidak bisa lagi berpikir. Di antara mereka ada pula yang tidak sanggup untuk berbicara. Sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Rajab di dalam kitabnya Al-Qa'iful Ma'arif. Dan bahkan Umar bin Khattab, orang yang kita dengar, sering kita dengar, dengan kekuatan, keteguhan hati, barakallahu fikum, sikap yang tegas, sampai barakallahu fikum mengucapkan sebuah ucapan yang menunjukkan bahwa tidak terima bahwa kalau seandainya dikatakan Rasul meninggal, bahkan dia akan mengancam, beliau mengancam untuk memotong tangan-tangan dan kaki-kaki orang yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW telah meninggal. Beliau hanyalah kata Umar bin Khattab sama seperti Musa alaihissalam yang sangat bermartabat selama 40 hari oleh Allah SWT. Dan dia akan kembali. Begitu pula Rasulullah SAW akan kembali dan dia akan memotong kaki-kaki dan tangan-tangan orang yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW telah meninggal. Sampai Abu Bakar datang dan berulang kemudian Umar bin Khattab, kemudian beliau mengatakan sebuah ucapan arahan yang bunuh Muhammad SAW, fa'inna Muhammad qad mata. Ketahuilah, barang siapa yang beribadah kepada Nabi Muhammad, maka sungguh Nabi Muhammad telah meninggal. Dan barang siapa yang beribadah kepada Allah, maka Allah itu maha hidup, tidak akan pernah mati. Dan beliau membacakan sebuah ayat, inna kamayitun wa inna humayitun. Ayat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan kepada Muhammad siapa dirinya, bahwa beliau itu hanyalah manusia biasa. Barulah itu juga akan merasakan al-maut, tidak kekal di dunia ini. Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad, sesungguhnya engkau itu akan mati, wa inna mautun, dan mereka pun juga sama. Wa qala, dan beliau membacakan wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Dan tidaklah Muhammad itu melainkan adalah seorang rasul yang telah berlalu rasul-rasul sebelum beliau. Kemana rasul-rasul sebelum beliau? Semua meninggal. Barulah itu Nabi Adam, Nabi Musa, Nabi Saleh, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, semua meninggal. Apa imata al-kutila inqalabtum ala aqabikum? Apakah apabila Nabi Muhammad telah meninggal atau dia terbunuh, apakah kalian akan berpaling dari ajaran beliau? Wa man yanqalib ala aqibaihi fa la yadurrullah syai'an. Barang siapa yang berpaling, maka niscaya dia tidak akan bisa memudaratkan Allah sedikit pun. Wa sayajzillahu syakirin, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membalas orang-orang yang syukur. maka maka Umar bin Khattab disebutkan sampai terduduk dan tersungkur dan berulang menangis. Benar sahabat ketika mendengar ayat yang dibacakan oleh Abu Bakar ini, nah seakan-akan ayat ini tidak pernah diturunkan sebelumnya. Nah, mereka akan ayat yang sering mereka dengar dan mereka baca dikarenakan efek yang muncul pada waktu sangat dahsyat dengan mengandalkan Rasulullah SAW. Bukti bagaimana besar kecintaan para sahabat Ridwan Ma'ayi Ajma'in terhadap Rasulullah SAW. Yang tentunya sebagai kita, yang tentunya kita orang-orang yang datang Barulah Fikum. Nah, setelah mereka harus untuk mengikuti para sahabat di luar wali Muhammad di dalam percintaan kepada Rasulullah SAW. Dan bahkan ini disebutkan oleh Syekh Khalil Barzan riwayat Naam yang terjadi pada perang Al-Hudaybiyah wa qala Umar ibn Mas'ud bin Quraisy. Berkata Umar ibn Mas'ud kepada Quraisy, yang mana Umar ini adalah utusan bangsa Quraisy dari pihak Naam Umar bin Quraisy dalam perjanjian Al-Hudaybiyah. Untuk mengenal Rasul dan menghasilkan beberapa perjanjian, menghasilkan beberapa perjanjian yang berpakatan antara pihak Rasul dan Quraisy. Setelah dia datang kepada Rasul, dia berkata kepada Quraisy, ya Qaum, wallahi laqad wasattu ila Kisra wa Qaumka wa Namruk. Demi Allah, saya telah menghadap kepada Kisra, Raja Persia, Wakil Raja Romawi, Wakil dan para raja, sama Rasul Sulaiman kalau agung melawan Hebu. Dan saya tidak pernah melihat seorang raja pun yang diagungkan dan dimuliakan oleh para pengikutnya melalui agung Hebu Muhammad Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana perjuangan dan kemuliaan sahabat Muhammad kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahi ma yaqbulu an-nazar ilayhi ta'mila lahu. Dengarnya saya tidak pernah menajamkan pandangan kepada Rasul ta'mila lahu dalam rangka memuliakan beliau. Wa ma tanakhama nukhamatan illa waqa'a fi kasri rajulin lahum. Dan tidaklah mengeluarkan berhak atau urus yang illa rapat sikap dirajun lahum, kecuali berhak atau urus tersebut jatuh di telapak tangan salah seorang yang antara mereka. Sayyid Mahmudin Rajun Allah Qadru, kemudian mereka mengeluarkan berarti mereka tersebut ke wajahnya dan jadilah ke wajah mereka dan berada mereka. Wa idza tawaddaa kaanu yattadiluna ala wudu'ihi, dan ketika beliau berwudu, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berwudu, hampir mereka terlalu berkelahi dalam menyebutkan berkas dari air wudu Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemuliaan dan pengagungan mereka terhadap Rasulullah SAW. Tidak ada seorang raja pun, seorang pemimpin pun yang lebih diagungkan oleh pengikutnya daripada pelajaran yang dilakukan oleh para sahabat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Permasalahan ini ada sebuah permasalahan yaitu tentang at-tabarruk bi athari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa hukum tabarruk? Mencari berkah. Tabarruk artinya adalah mencari berkah. Mencari berkah atau mengharap berkah dari berkat-berkat Nabi, berkat-berkat peninggalan Nabi. Barakallahu fikum. Di antara para sahabat ada yang tabarruk dengan rambut Nabi, ada yang tabarruk dengan keringat Nabi, dan bahkan di sini dengan air liur Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dengan berkat air wudhu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa hukumnya? Maka dijelaskan oleh para ulama di antaranya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dan yang lainnya. Tabarruk dengan berkat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik itu berupa wudhunya, keringatnya, rambutnya, ataupun yang lainnya, merupakan suatu perkara yang diketahui dan diperbolehkan di sisi para sahabat radhiyallahu anhum. Dan ini ditakrir, disetujui dan dibuatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai bukti Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam membiarkan perbuatan para sahabat ketika mereka berhubungan barakulahikum air sisa wudhu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini tidak ada perselisihan dalam hal ini. Jelas perkaranya dikatakan bahwa kita baru dalam hal ini. Apa sahabat dalam sisa-sisa baru selalu Nabi baru tumbuh berantakan para sahabat, para ulama ataupun bahwa orang-orang salah merupakan perkara yang tidak diperbolehkan, bahkan termasuk yang terhadap anggota dan terhadap wasilah yang bukan mengantarkan kepada kesyirikan. Walhamdulillah. Kemudian dikatakan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah satu hal yang penting untuk kita pahami, bahwa bagaimana itu dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, bahwa tidak ada lagi yang terpisah dari berkas-berkas Nabi, baik berupa rambutnya, sorbannya, pakaiannya, dan tidak bisa dibuktikan dengan dalil yang pasti, dengan bukti yang jelas dan konkret. Tidak ada lagi. Sehingga rasanya hal ini bahwa permasalahan ini sudah tertutup, tidak bisa lagi untuk mencari berkah yang baru bisa sisa seorang. Adapun dari sisa-sisa Nabi itu diperbolehkan, akan tetapi sudah tidak ada lagi pada zaman sekarang ini, dan tidak bisa dibuktikan secara pasti. Barakallahu fikum. Kemudian dikatakan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wa in aqara sahabatu fi ghazwati Hudaybiyah wa ghayraha ala tabarruk bi athari wa tamassuh biha dzalika wa ghayra bihi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan para sahabat pada ghazwati Hudaybiyah, pada perang Hudaybiyah, dan selalu atas perbuatan-perbuatan tabarruk dengan tingkat-tingkat beliau, yang berhasil itu adalah dalam rangka sebuah tujuan yang penting. Waktu menunjukkan mengatakan dan terkhusus pada kesempatan tersebut, pada kejadian tersebut. Wala ditawarku huwa irhamu kustari Quraish wabharu mabi ta'an bukimah semua di nabi yang wakur di nabi. Tentara dalam rangka untuk menakut-nakuti kufar Quraisy dan menampakkan kepada mereka bagaimana kesukaan para sahabat terhadap Nabi dan ketergantungan mereka kepada Nabi SAW dan untuk menampakkan kepada mereka bagaimana pelayanan para sahabat terhadap Nabi. Inna Allahu la yajibu tawakkul Allahu wa la kibnahu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da tilka al-ghazwa rawada al-muslimin bi-uslubin hakim wa tarukat al-latiba an hadha at-tabarruk. Harapannya Imam Ali tidak boleh lalai dari ini dan juga tidak boleh kita sambungkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah perang Al-Hudaybiyah tersebut mengalahkan kaum muslimin dengan cara-cara yang fitnah, dengan cara-cara yang lembut dan bertanggung kepada mereka terhadap amal-amal saleh yang dibuat bagi mereka di sisi Allah Subhanahu wa Taala, berupaya melakukan tabarruk dari sisa-sisa di Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebenarnya yang disebutkan di dalam hadis berikut ini, kemudian Syekh menyebutkan sebuah hadis Al-Abdurrahman bin Abi Qurab radhiyallahu anhu Al-Abdurrahman Sallallahu Alaihi Wasallam tawadda alaman bahwasannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berwudu pada suatu hari فَهَيَا أَصْحَابُهُ يَتَمَسَّهُونَ بِالْبُؤِي maka para sahabat pun yang melalui wudhu tersebut dan mengusap-usap dari air wudhu tersebut kepada tubuh-tubuh mereka. فَقَالَهُ مُنَوِي سَوْلَهُ مِسَلَمْ dan berbicara Nabi mengatakan kepada mereka مَوْهُمُ كَمَالَ هَذَا apa yang membuatkan kamu melakukan perbuatan ini? Kalau untuk Allah wa Rasulih mereka menjawab karena kesempatan kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian dia mengatakan Mantarahu An-Ibba Allah wa Rasulahu An-Ibba Allah wa Rasulahu Fawasdut Khabithahu Iba Habbata Wa'adhi Amanatahu Ya'tumuna وَمُسْتِمْ جُوَارَ مَنْ جَوَارَهُ berangkatan yang senang untuk mencintai Allah dan Rasulnya atau dicintai oleh Allah dan Rasulnya maka hendaklah dia berlaku jujur di dalam ucapan-ucapanmu ketika dia berucap dan menunaikan amanat yang diamanatkan kepadanya dan berbuat baik kepada orang-orang yang berada di sebelahnya, yaitu kepada para tetangganya. Lalu satu pengantar di dunia usul mengatakan bahwa ini adalah hadis yang terhadap baru-baru. Jadi pada akhirnya setelah kejadian itu, ketika Rasul mendapati para sahabat masih melakukan hal terburuk baru-baru itu, dengan menyesatkan kepada mereka dengan mereka kepada mereka lebih baik dengan cara yang satu dengan cara yang kita diantaranya adalah karena pernah kecintaan kepada Allah dan Rasul atau untuk dicintai oleh Allah dan Rasul maka yang satu yang harus dilakukan adalah bersikap jujur, berbuat amalan, mengumpulkan amalan yang diamanahkan kepadanya, berbuat baik kepada orang-orang yang menjadi tetangganya. Allah Ta'ala a'lam bishawab. Kemudian pembahasan yang kedua, an-nahyu 'anil wudu'i wa al-ittira'i fi nafsihi. Setelah kita membahas tentang wajibnya kita mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa itu dan juga kita membahas bentuk kecintaan para sahabat kepada Rasulullah SAW tiada tandingannya. Maka di sini Rasul menyebutkan pembahasan berikutnya, an-nahyu 'anil ghuluwi wal itra' fi madhhi. Larangan dari sikap ghulu berlebihan ketika memuji beliau. Nah, barakallahu fikum. Karena Rasul menunjukkan pembahasan ini setelah pembahasan percintaan kepada Rasulullah SAW, agar kita tidak kalah di dalam mencintai Rasul. Nah, mereka yang menunjukkan syair-syair pujian yang berlebihan terhadap Rasul, sampai-sampai berkata di dalam nama Tuhan bahkan tersingkat yang lain. Kalau Allah menunggu tabarakallahu al-hak yukalu lala gulungan iha tajarad al-hadda syurqadri, yaitu melampaui batas. Al-gulung itu artinya melampaui batas, melampaui batasan. Yukalu lala gulungan semakinya wala yang guru guruan, maksudnya guruan. Ia terjadi dari harta kubur ketika dia melampaui batas tambah batasan yang sudah ditentukan, yang sudah ditakdirkan. Kalau tanahnya la terbunuh di dunia, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman la terbunuh di dunia. Janganlah kalian berlaku lulu di dalam agama kalian. Nah, jadi kalau dia mengatakan di mana ahlak mereka, maka dia pun al-lulu hukum. Halalah yang menyebabkan binatangnya orang-orang sebelum kalian adalah sikap dari al-lulu hukum. Dan dia mengatakan halal mutanatiun, halal mutanatiun, halal mutanatiun. Dan hikmah saya mengatakan sampai dua kali, mereka terselaka orang-orang yang berbohong. Tiga kali Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan sebagai kasih, sebagai penegasan bahwa perbuatan ini dilarang dan tidak diperbolehkan. Semua pemerintah di negara Indonesia, apa namanya, Indonesia telah ditunjuk oleh orang-orang terang-terang, apa namanya, dan berada dalam lingkungan yang menjadikannya kecuali bahwa akan kalah, akan kalah, dan akan menang. Berhubungan terputus dari kota di dalam seputar Indonesia. Bagaimana menyimpangnya orang-orang dari sebelum kita, nah, dari kalangan ahli kita. Lakan menuju untuk ayat latabah Rasul Ashab, maksudnya adalah janganlah kalian melampaui batas. Wa'utra'un mujarah wa turuqat dan turuqin wa'utra'ana bahutus. Kalau jangan melakukan sampai melampaui batas. Kalau Allah Taala melakukan perbuatan tertentu khusus, yaitu mujarah atau haddi fil mahdi, melampaui batasan di dalam ujian. Walaupun menjadinya ikan berdusta di dalam ujian tersebut, mengapa ada? Nah, orang berlebihan di dalam ujian tentu dia bahwa masih terjadi apa di dalam ujian tersebut, karena dia melakukan perbuatan secara tidak benar. Yang dimaksud dengan al-guru pada hak Nabi SAW adalah apa yang dimaksud dengan sikap guru terhadap Nabi. Orang mengalami perusahaan di kota ini di Al-Qurna atau Al-Qurna Al-Qurna Al-Qurna Al-Qurna Al-Qurna Al-Qurna Al-Qurna Mengapa batasan yang sudah ditetapkan padanya pada batasan yang sudah ditentukan pada diri Allah SWT, yaitu sampai berumur takkan keramatan waktu umurnya luar biasa. Dia diangkat di atas derajat al-umurnya sampai ibadah. Lalu jadilah musyrik khasa'is ilahiyah. Dan ditetapkan kepada beliau sesuatu yang merupakan kekhususan dari ilahiyah, kekhususan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ditetapkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ini tidak benar. Sesuatu yang khas menghargai Rasulullah, kekhususan yang hamba oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidak perlu diberikan kepada selainnya. Walaupun kepada Nabi SAW berangkut dan awal istawada bimnihullahi wa yuslah bagi. Dan juga dengan mengantar semua permohonan berangkut dan awal istawada bim yang beristawada kepadanya kerana Allah Yauslah bayi dan bersumpah dengan menyebutkan namanya. Ini adalah sifat al-Iqra' dan sifat Nabi pada Nabi SAW. Apa yang kita sebutkan tadi merupakan contoh dari sifat Nabi terhadap Nabi SAW. Dan tak berasetnya sampai pada berabat al-Anggudiyah kandung di ibadahnya. Dibutuhkan kepada dua kekhususan yang mana dimiliki oleh Allah Al-Fatihah berkaman berkaman berkaman berkaman kepadamu selain Allah dan menyebut namanya di dalam sumpah-sumpahnya. Ini merupakan sikap guru terhadap Nabi. Umrah berterai fi haqqi Rasulullah SAW dalam maksud dengan sifat al-Iqra terhadap Nabi SAW atau ikhlas Iqra seperti yang kita sebutkan tadi menjawab betul hadbi fil-mati ma'adam batasan di dalam ujian. Nah al-Iqra fil-mati ini fakatnya yaitu ditambah-tambahkan di dalam kursus beliau. Dan di sebelah Al-Quran penambahan dalam di dalam sebuah perkataan Al-Quran waktu turun sama asratin nasara ibn al-Maryam inna'an berkatu abdullahi wa rasul jangan kawan berkata di dalam manusia kata Syekh di dalam menguruskan hati ini Allah tembahami berjahat-jahat jangan kalian memuji-ku dengan kebatilan. Apa maksud memuji Nabi dengan kebatilan? Walau jawa-jawa sabat di Nabi dan jangan kalian melanggar batas di dalam naungan suku. Ini maksud yang menyebutkan oleh Rasulullah SAW. Karena Allah SWT di Isa AS sedangkan ini Al-Uluhiyah. Sebagaimana kita berbagi umat Nasara kepada Isa bin Maryam alaihissalam, sehingga mereka mengatakan ulang Al-Uluhiyah terhadap diri Isa alaihissalam. Barakallahu. Jangan kalian mensikapi saya sebagai orang-orang Nasara yang mensikapi Isa bin Maryam, yang sampai pemerintahkan mereka berada berkata sebagian sahabat Nabi kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, barulah itu apa yang diwakilkan. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melarangnya. Dua ucapan yang sebagaimana insyaAllah yang akan kita sampaikan pada pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. والحمد لله رب العالمين.